الفاتحة. الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ لن مرسكن صبصيرا الأكمه إِنْ وَنْ سِنْ وُتَ أَكْمَهْ لِكُ وَنْ سِنْ وُتَ مُلَيْ لَهِرْ وِسْ وُتَ Dados basore niku peningale pun matmus dibusek mboten wonten. Wal abroso lan wong sing loro baros. Jadi penyakit baros niku putih tenggene awak putih mboten kados putih sing wajar ngeten. Bi izni kelawan izin ingsun. Jadi loro baros niku bahaya. Lan cara ulama fikih niku termasuk penyakit ingkang ngengengaken faskhun nikah sami kalian napa judam bi idzni kelawan izin ingsun niki tesih nerangaken teng kemukjizatane Nabiullah Isa alaihi salam rangaken ting kenikmatan ingkang dipun paringaken dumateng Nabiullah Isa alaihi salam. Tiap ambiya nggih niku diparingi mukjizat kali Allah Subhanahu wa taala bil mukjizati uyidu takarruma. Dados setiap nabi niku dikei kekuatan kali Gusti Allah kelawan mukjizat. Kalau inginane pun kula sebataken nak mukjizat niki sesuatu sing kharik lil adah, sesuatu sing nulayani teng kebiasaan ingkang tampak teng ngene yadil anbiya ning ngene wong sing ngaku-ngaku dadi nabi benerno teng pengakuane niku niku namanipun mukjizat. Jadi mukjizat niki tampake ba'da nubuwah. Nak wonten keajaiban keanehan ketoke sak derenge diangkat dadi nabi niki naminipun irhas. Kados wektal Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam nalikane lahir langsung kusur busra napa nika ketinggal sedaya lho kaya ngoten niku jenenge irhas. Lah mukjizat niki macam-macam, nggih, macam-macam kathah. Mukjizat sing diaturna teng para anbiya niki jenise warnane mboten sami. Lah kebanyakan mukjizat niki cocok atawa meh mirip kalih sesuatu ingkang dipun damel bangga-bangganan wekdal niku. Maksudipun ngeten. Umpami zamane Nabiullah Musa alaihi salam. Sing paling digawe agu-aguan niku ilmu sihir. Lha iki mungkin mukjizate Nabi Musa niki meh mirip-mirip kaya sing dikei kebanggaan tapi sing luar dari niku sing sak ndure niku. Kersane wong ngerti nak niku mboten sihir. Saniki kaya Kanjeng Nabi disukani mukjizat balaghah fasahah fil kalam. Disukani mukjizat rupi Al-Qur'anil Karim. Sing fasahae balaghae tinggine tingkat sing boten saged dibandingi atau dilawani. Napa masalah keranten zamane Kanjeng Nabi niki sing paling didamel bangga-banggaan inggih punika masalah kefasoan, masalah kebalagoan, masalah syair sing endah lho ngoten. Akhire Kanjeng Nabi diparingi kali Allah Al-Qur'an. Ben wong ira kabeh. Nak niki mboten sihir, mboten napa niki luar kemampuane napa tiyang. Lah saniki zamane Nabi Isa alaihi salam, napa sing didamel bangga-banggaan tiang? Inggih punika ilmu kedokteran, ngoten. Mulane Nabiullah Isa temriki disukani mukjizat wa tubriul akmaha wal abrasa bi idzni. Nabi Isa didawono kali Allah, jarene iso nyembuhno ning gone wong sing akmah. Wong sing wis wuta mulai lahir gak ndek mripat. Karo Nabi Isa iso dipun sembuhaken. Subhanallah. Jenengan patos dokter. Mulai kok etan nambek kulon lor nambek kidul sak jagat. Nak ana wong ora ndek mripat, terhapus mripate wuta, terus langsung dadi duwe mripat padhang ngeten iki nak nemokno. Mboten ngira nemokaken. Berarti wong ngertos ini luar biasa iki. Mboten mungkin niki tinggine tahta taqil bashar, tinggine kemampuane manusia mboten mungkin. Oh nak ngoten niki sing jelas mukjizat nuduhaken tinggine kebenerane pendakwaane lan kenabu nubuwae Nabiullah Isa alaihi salam. Wa tubri'ul akmaha wal abrasa. Wong loro baras yang ngaten iso disembuhno kalih Nabiullah Isa alaihi salam, tapi kabeh niku bi idznillah. Mboten kok Nabi Isa dhewe. Jadi cuman istilahipun wasithah pelantara lewat ngoten tok, tapi sing gawe kabeh niki sinten? Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dipun critakaken teng setunggalipun kitab Nabiullah Isa alaihi salam lewat teng setunggalipun tempat peribadahan. Lha temriku tibake wonten tiyang kathah sing wuta. Padha wuta niki sak pirang-pirang wuta kabeh. Akhire Nabiullah Isa alaihi salam tanglet. Iki piye ceritane kok padha wuta? Cara kasarane ngoten. Dipun jawab haula il gaum tulibu lil qada. Niku mono tiang-tiang sing dikengken dados kodi Nabi Isa. Boten burun. Ben boten dipeksa akhire mripate dipun culek dhewe, dipun icali dhewe. Dadi padha ora ndek mripat. Ben ora didadekno kodi. Akhire ditakdirake karo Nabi Isa alaihi salam, dipun tangkleti kali Nabi Isa alaihi salam, ana apa kok nglakoni kaya ngono? Barangoten jawab, kula kuwatos akibatal qada. Kula wedi tenggene akibate dadi qadi. Mutusi antaranipun khosmen menyugane hukum niki mboten gampil bahayane niki, ya Allah luar biasa. Mulane wong-wong niku do mboten purun, akhire pun motone dibak napakno, dipun culek teko dinapakno nang ical. Akhire jare Nabi Isa alaihi salam, kowe kabeh iki fuha, hukama, ulama, balik nois. Tanganmu gawe ngusap meripatmu, bendang balik. Nurut napa ingkang dipun perintahaken Nabi Isa, akhiripun meripati dados saras sedaya. Niki salah setunggalipun contone wa tubriul akmaha. Jadi Nabi Isa ngoten niku saged. Tapi perlu kita ingat sedoyo kemukjizatan kemukjizatane para ambiya griyin niku mesti Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duwe miripe niku mukjizat atau luwih agung utawi imbang niku sedoyo pun. Jenengan saniki pirsa, nak Nabiullah Isa alaihi salam dikai mukjizat wa tubriul akmaha, marasno ning gone wong sing wuta. Saniki teliti mon. Apa ana teng mukjizate Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sing kados ngeten iki? Oh, kathah. Semisal-misal kaya ngeten iki kathah, walaupun mboten persis, tapi juga gawok nolan mungkin luwih gede tinimbang niki. Setunggalipun tempo wonten tiang engkang asmanipun Qatadah Ibnu Nu'man. Niki tiang pas perang Uhud mripatipun kenging jemparing. Kenging tojos tuko jemparing pokoke kenging antemane musuh sehingga mripat niki coplok ndelewer duki pipi. Sowan dumateng Kanjeng Nabi kalih nyekeli mripate. Matur dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, kula dongakno. Mripat kula niki dongakno Rasulullah. Hah, nak semono ngeten iki piye? Jare Kanjeng Nabi, nak kowe kepingin sabar walakal jannah. Serasa tak dongakno gampangane sabar wae untuk surga kok. Wa in syi'ta ad'ulak. Nak kowe kepingin tak dongakno. Jawabe kula niki tesih mubtalan bin nisa. Tesih dicoba karo wong wedok artosipun tesih punya keinginan. Isa seneng karo wong wedok lan mripat dilewer sinten sing badhe karep lah ngoten. Mun Kanjeng Nabi kula anu mawon dongakno mawon. Akhire kalih Kanjeng Nabi dipun cekel kalih kafihi diwangsulaken jedhet lajeng langsung saras. Lan meripat sing asile sakit niki luweh api luweh saya tenibang meripat sing boten kenging nopo-nopo. Lah niki aneh. Sing asline dilewer diwangsulaken ngeten tok. Wah wis gak usah operasi, gak usah golek dokter mata. Langsung wangsul wa kana ahadda minal akhir. Luweh tajem, luweh saya. Ngantos keturunane Qatadah niki nalikane suan dumateng Umar bin Abdul Aziz dipun tanggleti, kowe sapa? Jawabe ora kok aku iki senengku iki gak. Langsung ngangge syairan. Anabnul ladzi salat 'alal 'aini khadduhu faruddat bikaffil Mustafa ayyama raddi. Kula niki anake tiyang sing mripate pernah ndelewer dugi pipine lajeng dibalekno kalih epek-epeke Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, dibalekno. Jarene Umar bin Abdul Aziz, tilkal fadailu la ka'bani min. Napa nika main napa? Si min labanin nggih, min labanin. Shiba bima'in fa'adat ba'du abwala. Niku kebanggaan sing patut dipun banggakno. Mboten kok terus kados nika laban sing dicampur banyu terus dadine dadi uyuh. Maknanipun hadzar rajul ngelingno lan nyebut nombae mergane kabeh niki pun ngertos kabeh. Bae bapake tinggine sinten Qatadah Ibnu Nu'man. Hadzi al mu'jizat li Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau kita angen-angen mboten kalah kalih mukjizat Nabiullah Isa alaihi salam ingkang rupi ibraul akmah. Ingkang rupi ibraul akmah memang kathah nggih mukjizat-mukjizate Kanjeng Nabi ingkang mirip-mirip ngeten iki. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam disukani keistimewaan kali Allah Subhanahu wa taala. Ima nyebul idune atau nyebul atau ngusap. Terus akhir ini pun saras. Kados ceritane Sayyidina Ali bin Abi Thalib meneh niki cerita meneh. Sayyidina Ali bin Abi Thalib pas wekdal niku sahabat badhe perang Khaibar. Saderenge dinten pemberangkatan Kanjeng Nabi mun dawuh. Kanjeng Nabi mun dawuh so aku iki ape ngekek neroyah sa'uti rayata ghadan. Rajulan yuhibbullah wa rasulah wa yuhibbuhullah wa rasuluh. Aw kama qal. Gendera iki sesuk tak kekno ning gone wong sing seneng Gusti Allah, seneng Kanjeng Nabi lan dikne disenengi Gusti Allah, disenengi Kanjeng Nabi. Wahire para sahabat radhiyallahu taala anhum yatamannauna ayyagunu. Ata ayyagun kullun minas sahabat niki arep-arep dikne sing dikai. Sedoyo para sahabat ngajeng-ngajeng Mergane wis diterangno kalih Kanjeng Nabi, nak wong ini ku seneng Gusti Allah, seneng Rasul, disenengi Gusti Allah, disenengi Kanjeng Nabi. Sapa sing mboten pingin? Disenengi Gusti Allah, disenengi Kanjeng Nabi. Jadi sahabat ngarep-ngarep di keeroyah mungkin ora krono kepengen jadi pimpinan mboten. Tapi li ajl mergane untuk sifat mahabbah minallah wa rasulih. Warap-arap kabeh wonten sing boten arep-arep setunggal inggih menika Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Karena kenapa Sayyidina Ali bin Abi Thalib ora arep-arep? Likaunihi armad. Mergane socone nembe sakit, mosok badhe arep-arep mripat lara kok mimpin perang terus kaya napa? Wis gak ana harapan blas. Lho tibae bareng Kanjeng Nabi niki badhe berangkat teng peperangan kok nangkletaken Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dijawab kali para sahabat, Sayyidina Ali armat ya Rasulullah, Sayyidina Ali gerah meripati. Kon manggil karo Kanjeng Nabi. Dipun idoni karo Kanjeng Nabi langsung waras. Langsung waras itu cus ngoten. Mboten usah ditukokno obat meripat utahe napa. Niki mukjizate Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam lan akhire gendirane dipun paringaken dumateng Sayyidina Nabi Ali bin Abi Thalib lan Sayyidina Ali bin Abi Thalib tercatat dalam sejarah tiang ingkang buka Khaibar. Kan Sayyidina Ali mutaroyah, Sayyidina Ali ingkang buka tengene Khaibar. Lan ngeten niki perlu kita angen-angen lan ambil tepotlodo meneh. Biasane nopo-nopo diparingaken niku tinggine tiyang sing mboten gadah ambisi. Sayyidina Ali mboten gadah harep-harep nopo-nopo, nambah dikai karo Kanjeng Nabi. Sing kepingin-kepingin nambah ditolak ora dikai karo Kanjeng Nabi. Waha gadha tinggine ad-dunya. Wong niku nak gadah keinginan duniawi upamane utawa lintune. Kok arep-arep mawon biasane nambah mboten hasil. Sing ketoke santai-santai orang duwe pikiran nambah dikai. Niku tenggene sunnah napa ad-dunyawi ad-dunyawiyah. Ngantos serene sebagian ulama neka wadahru qad yu'til fata ma laysa yatma'uhu yauman wa yamna'uhu min haitsu yatma'uhu. Sejatosipun masalah-masalah engkang mirip niki mukjizat nabawiyah sing kaya dene Ibra'il Akmah tasih kathah. Lan kula matur dumateng jenengan, itu atau sebulane Kanjeng Nabi niki ternyata nggih bidinillah sedaya nyembuhno pinten-pinten sahabat. Wonten sebagian sahabat ingkang sikilipun niki keselio utahe putung pokoke. Karo Kanjeng Nabi dipun sebul utawi diusap langsung waras. Kadah cerita kaya ngoten niku. Qala wa tubri'ul akmaha wal abrasa bi idzni. Kabeh dikai bi idzni. Mergane kabeh niki minallah. Iktikad kita ahli sunnah wal jamaah, nggih. Sedoyo ingkang damel napa kemawon huwallah subhanahu wa ta'ala. Gawe ngene Gusti Allah, gawe ngene Gusti Allah, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Mboten wonten sing mboten. Munfaridun bil khalqi wa tadbiri jalla anisyabihi wa nadhiri. Jadi ketika Nabi Isa marasno al-akmah niki sing gawe waras hakikate sinten? Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Wong mangan dadi warak sing damel warak ora kok sego tapi sinten? Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Nak ana wong ngomong sing damel warak kok kahanane sego, niki berarti termasuk tergolong wa may yakul bitabi au bil illati fadzaka kufrun inda ahli al millati wa may yakul bil quwwatil muda'ati fadzaka bid'iyun fala taltafiti. Qala wa tubri'ul akmaha wal abrasa bi idzni wa id tukhrijul mauta wa id tukhrijul mauta lan ing wektune ngetokno sapa sira al mauta ing pira-pira wong mati ming kuburihim saking pira-pira kuburane al mauta ahya an hale urip-urip kabeh. Masyaallah, Niki tingali jubi mukjizate Nabiullah Isa alaihi salam. Wong wis mati wis karuan nok kuburan niki lho. Isa ditokno kalih Nabi Isa alaihi salam. Urip meneh. Disebutaken nggih kalian niki Syekh tenggene surat Ali Imran griyen nak Nabi Isa niku nguripno tiyang sekawan. Wagila luweh wallahu alam termasuk sing diuripno inggih menika sambin Nuh. Dengan setunggalipun kitab dipun sebut termasuk sing pernah diuripno niki Sam ibn Nuh. Kranten critane ngeten. Sayyidina Isa alaihi salam nerangno dumateng kaume tentang masalah safinah, safinatan Nuh, praune Nabi Nuh alaihi salam. Akhire wonten tiyang sing nyuwun kengken nguripno ning kene Sam sing ngerti teng kene safinatin Nuh kon nerangno. Dituruti kalih Nabi Isa. Akhirnya Sam medal saking kuburan. Medal niki rambuté separuh wanen separuh dereng. Mereka niki ambake umur 500 tahun niku tesih syab. Dadi 500 tahun tesih enom wong biyen ngeten umure kan dawa-dawa. Samangke umur 500 lha wis pikun ora trimo mboten wonten. Lah niki rambuté sebalik. Separuh dikira karo Sam wis kiamat. Apa iki kiamat? Jare Nabi Isa enggak. Aku jaluk kelawan al ismil a'zam jaluk kue urip. Mergane apa kongkon nakoki kengen rang no masalah tentang safinah. Barang wis bar kabeh dikengen mati karo Nabi Isa. Jarine Sam aku gelem mati dengan syarat orang ngrasa nono lorone sakaratil maut. Terus syarat niku ditetepi dipun sanggupi kalih Nabiullah Isa alaihi salam akhiripun kapundhut meneh. Lah niki jupi. Wis nok kuburan lho. Kok tesih saged urip iso cerita ditakoki saged jawab lan meneh ki ambake nyuwun aja nampik kok matine sing kedua niki ngrasakno sakaratil maut berarti sakaratil maut niki nemen sakite ngantos dipun dawuhaken teng setunggalipun dawuh nggih nak sakaratil maut niki luwih lara tenimbang 400 bacaan napa pedang wong dibacok pedang ping pisane sakite kaya napa auzubillah. Niki maut luwe sakit tenimbang 400 bacaan darbah bisef. Ya Allah ya Karim. Lah kok sakit ngoten nggih? Mergane sing dijabut kalih malakul maut niki kahanane arroh. Dibatek kahanane nyawa kaya napa sakite? Wong nalikane wonten awak tesih wonten ruhe dijiwit mawon sakit. Tapi nalikane wonten tiyang sebagian awak e mati. Niki dijiwit mun mboten sakit, mergane mun mboten wonten nyawane. Tapi sing urip niki dijiwit dadi sakit, mergane ketempatan roh. Apa meneh sak niki kahanane roh sing dicabut, sing dibatek kaya napa niki sakite. Cuman keranten tiyange mun mboten saged ngomong, mun mboten saged budi, mun mboten saged obah-obah, dijabut sing sakite kaya ngoten, mun mboten kuat napa-napa. Mboten ubah mboten niki ora kok berarti mboten kesakitan mboten gadah daya ampun badhe ubah-ubah pe bengok wis gak kuat a'udzubillah min sakaratil maut lan niki lho Sam bin Nuh kalian Nabiullah Isa alaihi salam dipun uripi ya Allah ya Karim juga pernah salah setunggalipun tiang Bintul Asyar nggih diuripi terus koncone Nabi Isa sing jenenge Al-Azir napa Azir nggih pernah dipun uripi kalih Nabiullah Isa alaihissalam. Katah yakni wong nyekseno termasuk emenah disebut di setunggalipun kitab inggih menika Nabiullah Uzair alaihissalam. Nalikane kaum Nabi Isa kepingin semerap Uzair iki piye wakhiripun diduduk kuburane wong biyen niku nak mati didokok tenggene peti tapi sangka watu ditutup rapet buareng ngoten tiang-tiang niki badhe usaha mendhet tenggene Nabiullah Uzair mboten saged. Mboten saged, banget rapete. Jare Nabi Isa akhire apa wong-wong do matur teng Nabi Isa, kalih Nabi Isa alaihi salam dipun saranaken kengken nyirat-nyiraketen banyu teng kuburane. Barang ngoten saestu langsung terbuka piyambak. Urip Nabi Uzair niki. Akhire pun ngomong kengken nangkleti tentang Nabi Isa. Jadi wong-wong do takok cara sampean Nabi Uzair Isa iki piye? Dijawab iku mono Abdullah wa Rasuluh ora pangeran. Subhanallah terus bareng niku mati meneh. Lah niki. Lah kira-kira mukjizate Kanjeng Nabi napa wonten sing mirip kaya ngeten iki. Walaupun upamane mboten persis kados niki, wonten sing mirip-mirip lan luwih mengherankan. Kalau tiang pecah terus urip meneh, nggih. Niku memang asline kiambake pernah duwe nyawa lah ngeten. Tapi sak mangke wonten teng mukjizat Kanjeng Nabi niki sama sekali mboten wonten ruhe terus dadi urip. Kula contohno sepindah. Kanjeng Nabi sallallahu wasallam kriyen nalikane khutbah sak derenge kagungan mimbar niki kalih ngadeg namun keselen selenden teng ini jibun nakhli. Selenden teng gluguna apa? Kurma. Akhiripun wonten tiyang ingkang semerap mesake kalih Kanjeng Nabi. Akhiripun kepingin damelaken mimbar. Barangaten Kanjeng Nabi pireng, kalih Kanjeng Nabi dipun izini. Lan karo Kanjeng Nabi disarono kendamel ingkang gadah ondak-ondakan tiga. Ngoten. Didamelaken pun dados Kanjeng Nabi khutbah mboten teng jizun nahli meneh. Mboten selenden tenggene glugu kormo malih. Tapi pindah Kanjeng Nabi tenggene al-mimbar. Lo barang Kanjeng Nabi khutbah tinggine faukal mimbar. Tiba ijid unnahli niki nangis. Nangis suantene dipun pirengaken kalih para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Akhirnya Kanjeng Nabi mandap. Kanjeng Nabi ndeleh. Ndeleh astone tinggine ijid unnahli. Nabah wonten riwayat engkang nyebutaken dirangkul kalih Kanjeng Nabi. Akhiripun dipun dawi kalih Kanjeng Nabi. Dikengen milih tingine salah setunggalipun perkawis kalih. Nopo setunggal dibalik no ting tempat asline ditandur malih. Kaping kalih mungkin ditandur ting surga. Sehingga buah-buahane dipun dahar kalih para aulia. Lo bareng dikengen milih ngeten. Milih sing kedua. Ditandur ting surga mawon. Subhanallah. Jiz'un nakhli. Glugu kurma sing boten gadah nyawa. Boten gadah akal. Mboten gadah nopo-nopo. Nalikane ditinggal kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iso nangis. Iso rindu. Ayo. Niki dadi lebih dari urip niki. Wong asline gemletak kaya ngeten niki. Mboten saged ngomong, mboten saged niki. Dadak saiki dikai. Akal iso nangis, iso rindu. Apa ora luweh mengherankan. Tenimbang nopo. Nguripaken tinggine tiyang ingkang pecah. Kula contoh akan meneh sing luwih heran, luwih na'ajubaken mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inggih punika nalikane perang Khaibar nggih nembe lepat Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dipun aturi dikirimi hadiah rupi zira usyah yaiku gampangane sampil wedhus kalih setunggalipun tiang estri ingkang Yahudiyah naminipun Zainab. Zira usyah niki diracun karo Zainab, karo imroah Yahudiyah. Mereka niki ambake tanglet, apa sing paling disenengi kalih Kanjeng Nabi? Wedhus niku bagian pundi sing paling disenengi? Dijawab sing paling disenengi inggih menika zira usyah. Wakhire bagian zira dikei racun sak kadhek-kadhek dikirim. Karangoten didahar tek ngeten. Dadaan zira usyah niki matur teng Kanjeng Nabi, nak aku iki racunan. Loh ya niki matur mboten kok Kanjeng Nabi krasa ana racune terdiseleh no mboten ya takallam zira niki guneman gunemane dirungu ya Allah ya Karim niku wedhus wis masakan lho nggih mboten kok wedhus urip wis dipotong wis masakan iso matur dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak ndikne niki racunan. Niki nglebihi napa? Ya nak utuh ngono awake isih lumayan sithik. Sepalih wis potongan, wis dimasak pisan, diracun pisan, isih ngomong nak dene iki racunan. Napa ora luwih gawokno tinimbang ihyaul mauta. Niki dereng wonten pinten-pinten masalah meneh ingkang jelas nuduhaken teng kemukjizatane lan termasuk mukjizate Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ibnu Abi Dunya niku gadah kitab engkang nerangaken tiang man asyah ba'dal maut judul kitab. Wong urip sakwise mati. Lah niki lah aneh. Termasuk itu mriku disebutaken Sayyidina Kharijah. niki pernah mati terus urip. Ana neh fulan sing jenenge Supe kula. Niki mati terus urip namek janak-janak meneh. Ana meneh khimar, khimari ahli Yaman. Wonten tiang Yaman niki pas perang fi sabilillah, beto khimar, dadak mati. Akhire kiambake matur teng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ndonga teng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kula niki medal sanging desa kula krana jihad fi sabilika ya Allah. Krana perang kula niki ampun ngantos wonten tiang ingkang mungkin gadah minnah dumateng kawula nyukani jasa teng kula. Kula nyuwun langsung teng panjenengan, jenengan saged nguripaken tiang ingkang pejah, jenengaken nangeaken tiang ingkang pun pejah. Niki khimar kula uripi meneh. Langsung khimar niku ngadeg wis mati. Urip meneh ngantos didol piring teng ngene pasar. Ya Allah ya Karim, niki keramati sebagian hadil ummah. Jenengan pirsa kiyambak, kullu karamatin li hadil ummah fahya fil haqiqah mu'jizatun li nabiha. Tiap wonten kekeramatan li hadil ummah niki berarti termasuk juga mukjizat nabi niku ummah. Nak niki terjadi atas keramati sebagian umat Kanjeng Nabi, berarti niki dihitung juga termasuk mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lan meneh teng setunggalipun kitab dipun sebutaken inggih punika Sayyidina Umar bin Abdul Rahman Al-Attas ingkang kagungan Ratibul Attas ingkang jenengan waos setiap ba'da salatil isya. Niki Ratibul Attas, ratib ingkang masyhur bil barakah, masyhur barakahi sing anggit Hal Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Attas gurunipun Sayyid Abdullah Al-Haddad. Dengene Yaman wonten tiang mlebu. Inggih punika tiang estri kalih anak kalih, tiang monco niki. Monco mlebet Yaman wong wedok nggawa anak loro, cilik-cilik. Tibake tiang estri iki terus pecah. Wong do bingung niki pun. Mun dipikul badhe teng kuburan wonten tiang ingkang ngaturi tengene Al-Habib. Wah niki wonten tiang monco pecah bib. Gadah putra kalih repot mungkin sinten sing rumati niki. Jarene Habib Umar ora mati. Urip tenggene napa katil, teng napa nomer iki pendoso. Urip meneh. Akhiripun diselehno nggih urip ngrumati anake meneh. Lah niki lah aneh. Masya Allah niki keramate. Salah satunggalipun keramat la karamat li ba'dhi hadzal ummah berarti mukjizah li nabi hadzal ummah. Lah yo nak umat Kanjeng Nabi iso dawuh kok ngoten urip dadi urip tenan. Apa mana nabi ini lah, mana cara kasarane? Ya Allah ya Karim, pokoknya sedoyo. Tiap wonten kemukjizatan lil ambiya al mutaqaddimin, niku berarti Kanjeng Nabi gadah. Mboten persis, tapi kadang luweh mengherankan, atau paling tidak bodoh. Contoh meneh cara kasarane Sayyidina Musa alaihissalam, disukani mukjizat, watu dipukul ngangge tekene, langsung metu napa? Toyane. Lho dikira Nabi Muhammad boten gadah. Luwe mengherankan. Drijine Kanjeng Nabi mancur kalian apa? Kalian toyo. Ngantos didamel wudu kadang-kadang. Didamel wudu kalian para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Nah kaya ngoten-ngoten iku. Kuwabeh munak jenengan teliti wonten sedoyo. Ngantos Nabiullah Ibrahim alaihissalam disukani mukjizat. Dipun bucal tenggine api mboten mekan, mboten sakit, mboten niki, nambah dados barda wa salama. Kadzalik ting Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam nggih wonten kaya ngoten. Umat Kanjeng Nabi wonten sing kaya ngoten. Abu Muslim Al-Khawlani dipun obong kali Al-Aswad Al-Ansi ingkang ngaku-ngaku dadi nabi, kobong mawon mboten, gosong sidik mawon mboten. Subhanallah, niki umat sinten? Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin jenengan matur, wah, paling iku duwe ilmu kejadukan. Mboten, niku jenenge keramat. Kejadukan lah diobong sak jam nggih bosok kok. Jaduk lah niku lho, nek diobong sampai rong jam, telung jam, patang jam nggih gosong kabeh. Kala napa iku jenenge watu briul akmah wal abrasa bi idzni. Wa idh tukhrijul mauta bi idzni lan wektune ngetokno sira ing pira-pira wong sing mati ming kuburihim ahya an hali urip-urip. Lho ngeten iki lak mbuktekno nggih dados conto nak su teng yaumul qiyamah wonten istilah al ba'ats wonten istilah ditangekno sangka kuburan kalih Allah Subhanahu wa taala mun dikae conto kathah karek kita niki kudu iman mergane wong-wong kufar Quraisy wong-wong kafir niku mboten percaya kalih ba'ats ana wong wis mati mosok ditangekno meneh wong sak menek akeh ana wong sing wis entek tok ndi-ndi ajur gawe tahani kobong lan sak pinunggalane mosok sok balik kabeh lho wong niku tesih mboten percaya mawon. Padahal mun dikei contoh kali Allah Subhanahu wa taala kelawan pinten-pinten contoh. Nabi Isa ngurip na wong pinten. Khimar kala wau urip meneh. Dibahas kali para ulama, saiki umpuh mongke kejadian. Saiki upamane wonten tiyang pun pecah. Jelas pecah wis. Kok terus sesuk glunuk-glunuk kok kuburan teko neh tok omah piye? Apa berarti bondone tirkae wingi kudu dibalekno apa kena diwaris napa mboten. Lah niki lho ngantos dibahas kalih para fuqaha ing kitab-kitabe. Upamane perkara niki mboten mungkin lah napa dibahas. Ulama fikih nami bahas kaya ngeten niki kranten wonten kejadian lan perkara niki masuk tenggene tahta hayyizil imkan, masuk tenggene perkara sing napa mungkin. Qala wa idh tukhrijul mauta bi idzni kelawan izin ingsun wa idh kafaftu bani Israila lan wektune sinyega ingsun ing bani Israil angka saking sira hina hammu ing dalem bangsane nejo sapa bani Israil biqatlika kelawan mateni sira idh jiktahum ing dalem wektune nekani sira ing bani Israil bil bayyinati kelawan piro-piro mukjizat al mukjizati tegese piro-piro mukjizat. Ya Allah, niki termasuk kenikmatan ingkang dipun paringaken dunang Nabiullah Isa alaihi salam. Nabi Isa dipun kejar-kejar kalih tiang-tiang Yahud badhe dipun pecahi. Badhe dipun pecahi kalih Allah Subhanahu wa taala dipun slametaken. Nabi Isa kali ta'ala dipun angkat ilas sama diangkat mendhuwur diangkat ditokok tengene langit niki salah setunggalipun kenikmatane Allah dumateng Nabi Isa alaihi salam dislametno saking napa Bani Israil dislametno saking penganiayaane Bani Israil lan termasuk i'tiqad ahli sunnah wal jamaah nak Nabi Isa alaihi salam niki dereng pecah lan boten dipateni. Mun pernah kula terangaken ngaos kriyen nalikane lewat tenggene ayat ingkang nyebutaken masalah niki. Jadi intine Nabiullah Isa tesih sugeng. Lan Nabi Isa alaihissalam mungkin bakal temurun teng alam bumi. Lan Nabi Isa alaihissalam bakal ziarah dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Binasil hadis Nabi Isa mungkin temurun lan ziarah dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulane aneh nak ana wong ngomong ziarah teng Kanjeng Nabi niki haram padha karo ngukumi harame penggaweane Nabi Isa. Lah kok enak temen Nabi Isa mosok nglakoni keharaman. Nabi Isa sowan dumateng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sok ziarah teng ngene Kanjeng Nabi. Qala wa idh kafaftu bani Israila pundi wau. Faqala mongko ngucap sapa alladzina wong akeh kafaru kang padha kafir sapa ladzina minhum sanging iku bani Israil. Haa wong-wong sing njaluk wolo, njaluk ayat, njaluk niki kalih Nabi Isa. Sanging iku wong akeh sing roh-roh mukjizate Nabiullah Isa padha ngucap in hadza. Aih ma hadza alladzi ji'ta bih ora ana utawi iki perkara sing mbok gawa teko alladzi tegese perkara ji'ta kang teko sira bihi kelawan ladzi illa sihrun angin iku sihir mubinun sing pertelo wa fi qira'atin lan iku ing dalem qira'ah sing meneh utawi dawuh sahirun ay Isa berarti nak qira'ah sahirun hadza musyar ilai teng Isa maksudnya ngaten. Jadi sebagian qiraah in hadza illa sahirum mubin, bukan sihrum mubin, tapi napa sahirun. Lho nalikane diwaca sahirun hadza mboten isyarah teng alladzi ji'tabih, tapi teng sinten Nabi Isa. Tetos maknane in hadza ora ono utawi Isa illa sahirun angin iku wong sing yihir mubinun sing pertelo. Lana diwaca sihrun kiroah sihrun niki berarti hadza balik tinggini perkara ingkang dibeto kalih Sayyidina Isa alaihissalam. Lana niki umat-umat sing nyuwun ayat nyuwun mukjizat nalikane dipun sukani semerap dikun sukani perso teng kemujizatan ora kok nambah iman tapi nambah ngomongi wah iki sihir. Lho ngoten niku persis napa ingkang dipun alami kalian kaum-kaum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wektal nyuwun mukjizat. Akhire Kanjeng Nabi ngedalaken mukjizat rupa insyikakul qamar, rembulan sigar dados kalih. Lho barang wong-wong kafir semerap koyo ngeten niki ngomongi wah sihire Muhammad jian mandi tenan. Oh, lalu kayak ngeten iki lho. Kapan dikandani mesti ngomong apa? Sihir. Didudana mukjizat ngomongi sihir. Jadi poro ambiya niku dilokno tukang sihir niku mun biasa. Nambah-nambah sifat sing elek niki pernah nggih. Kadose pernah ditempelno teng Kanjeng Nabi kabeh. Pernah wong-wong kafir niku kumpulan. Kumpul sadurunge musim haji. Kuatos nak wong-wong podo anut tingini Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya wong-wong kafir rembukan. Enak iki piye? Kita harus sepakat. Nganggep Muhammad iki apa kudu cocok. Ben wong niku percaya. Ana sing usul, wah diarani syair wae. Ana sing usul diarani kahin wae. Ana sing usul diarani sahir wae. Dirembuk kaya ngoten niku. Jadi cara anu gak ngerti nak wong rembukan niku lak ora roh. Jadi enak diarani apa? Lah ngoten niku berarti lak mboten. Dirembuk. Dadi wonten sing diarani sahir, wonten sing diarani kahin, syair pun elek kabeh ditempelno kabeh diteplekno kabeh teng Kanjeng Nabi. Tapi wong ora nggih tetep mawon bendal kabeh. Tetep Kanjeng Nabi julukane As-Shadiqul Masduq As-Shadiqul Amin niki Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah tiyang sing mboten dielek-elek nak trai penggaweane elek niki nempel iki ambak. Nak mboten percaya jenengan eling jenenge Musailimah ngaku-ngaku dadi nabi. Mboten wonten tiyang kafir sing ngomong ayo tambahi al-kadzab mboten wonten. Tapi ngantos sak mangke titel al-kadzab niki nempel terus jenenge Musailimah napa al-kadzab. Mulane wong nak niku alal haqq tinggine kebenaran mboten usah kuatos. Dipun fitnah koyok nopo mawon insyaallah niku cuma sementara tok. Tapi Allah Ta'ala ingkang pirsa lan mangkin wong nggih bakal pirsa nak kiambake mboten mekaten. Bu arane apa wae cara kasarane mboten mempan. Ngantos dingendikakno kalih sebagian syuara kana bihin sahratan yauman liyuhinaha. Liyuhinaha fa'auhaneka korn sahaa ya Allah. Fa'auha karnahul wa'ilu kanatihin sahratan yauman liuhinaha. Terus yang apa kurang sak kalimah fa'auha karnahal wa'ilu. Jadi ibaratnya tiang ni kumpunah mosing abik ni kaya dini sahrah watu sing kuat dipun gundangi watu ni buatan pecah sungu ni wadusnya sing buat pecah wahagadha nak tiang ingkang saya alal had dipunarani ngeten, dipunarani ngeten, pancet mawon nambah wonge sing mitnah niki mungkin keselen kiambak. Akhir balik tengene kiambak dhewe. Kaya dene mriki, in hadza illa sihrum mubin. Ya Allah. Kala nabiku jengene ha wa fi qiraatin sahirun ay Isa tegese Isa. Wa iz auhaitu lan waktune paring wahyu ingsun. Maksudnya paring ilham sapa ingsun. Atau ditakwili te mriki maknane ae amar ilal hawariyina maring pira-pira al hawariyin. Hawariyin niki wong-wong khususe Nabi Isa. Wong sing duwe mahabbah teng Nabi Isa luar biasa. Wong-wong khususe Nabi Isa alaihi salam niki jenenge hawari. Kala nabi ku jenenge Ai amartuhum tegese perintah ingsun ing hawariyin. Ala lisanihi ing atase lisane Isa alaihi salam. Tak perintah opo, tak kei ilham opo. An aminu kelawan yento imano sira kabeh. Ai bi an aminu tegese kelawan apa iku jeneng iman tegese imano sira kabeh. Nak ditafsiri anting mriki berarti ane mboten didamel tafsiriyah. Teng mriki kenging wajah kalih nggih. Ane lafal an aminu wonten sing mestani an tafsiriyah. Berarti nak an tafsiriyah tegese imano sira. Lah nak zahire dimasuki ba ai bi an aminu berarti didamel an napa masdariyah. Kelawan yento imano siro kabeh bi kelawan ingsun wabi rasuli lan kelawan utusan ingsun rupane Isa rupane Isa. Kalu padha matur sapa hawariyin amanna iman sapa kita bihima kelawan kelawan sapa yaiku Gusti Allah lan rasulihi yaiku kelawan Gusti Allah karo Nabi Isa. Washhad lan nyekseno no panjenengan atau nyebuto no panjenengan bi annana kelawan satuhune kita iku muslimuna iku muslim kabeh ayid aa bon dadi walhasil ngeten lan nyekseno no panjenengan bi annana napa muslimun maksudipun ngeten wahyu niku kan khusus teng para anbiya. La al-hawariyin niki mboten nabi. Tapi tiang-tiang ingkang punya mahabbah lan dekat kalih Nabi Isa alaihissalam. Istilahnya jenenge hawari. Lho saiki nek ora nabi ana apa kok Gusti Allah taala dawuh wa iz auhaitu ilal hawariyina. Lah niki. Mulane dawuh para ulama al-wahyuhuna. Wahyu temriki mboten kok wahyu bi makna wahyu wahyune tenggene para anbiya niku mboten. Tapi tembung auhaitu temriki nganggo maknane ilham. Ai alhamtu ilal hawariyin. Ngoten. Mergane sing tok wahyu niki khusus sinten? Al anbiya war rusul. Mulane ngantosane iki kok ana wong kok ngaku jarine tok wahyu, berarti ki ambake wong gendeng. Wong wis entek nabi. Terakhir teng sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun mboten wonten nabi mboten wonten wahyu jenenge napa sing wonten ilham ilham mawon dipun sukaaken tinggine tiang-tiang sing ahlillah wa khassati tinggine tiang-tiang sing atine niki napa bersih mboten angger wong kok ana wong meneng-meneng dengar-dengar gak tau salat ngomong wah aku dikei ilham karo pangeran. Niku mboten ilham niku bisikane jin. Dadi lain ilham kalian napa omongane omongane jin. Nah masalah ilham niki dipun terangaken kalih Imam Tajuddin As-Subki tenggene Jam'ul Jawami' ugi diterangaken kalih Imam Suyuti tenggene Al-Kaukabus Sati' masalah tentang apa kenek digawe hujjah napa mboten aksarul ulama al-usuliyin dawuhaken na ilham niku laisa bihujjatin wa laisa bidalilin. Kala dadi niki nalikane Gusti Allah wa ilham tinggine wong hawari sing sifate kengen ngopo iman jawab amanna mun uzkur nuturo sira idza qala al hawariyuna ing wektu ning ngucap sapa pira-pira wong hawariyin ya Isa hu Isa ibn Maryam hal yastati'u ana toh nak te mriki tafsirane nglakoni ayyaf alu ana toh nglakoni ayyaf alu tegese nglakoni yakni kuwasa sapa rabbuka pangeran sira. Lah ngene kok ditakokno wis karuan nak Gusti Allah kuwasa lho mboten wonten syak meneh kuwasa teng napa kemawon dadak tibake kiambake takok apa Gusti Allah niki kuwasa. Wa fi qira'atin lan ing dalem qira'ah sing weneh bil fawqaniyati. kelawan tak sing bangsa dititik dhuwur. Jadi sebagian qiraah mboten yastati'u tapi napa tastati'u. Mboten rabbuka tapi napa rabbaka. Wa nasbi ma lan kelawan nasabi perkara ba'dahu kang sause lafal tastati'u. Niki qiraah malih. Jadi hal tastati'u rabbaka. Mboten hal yastati'u rabbuka. Lana qiraah hal yastati'u rabbuka bi ay hal yaf'alu rabbuka. Lana sing qiraah hal tastati'u rabbaka bi ay taqdiru antas Allah. Apa kowe mampu rabbaka ing takon pangeranmu? Lho ngoten maksudipun. Berarti buak napa? Buak mudhof. Ay taqdiru tegese kuwasa sapa sira antas alahu ing yen to takon. Apa kok takon napa? Astagfirullah nyuwun-nyuwun. Nyuwun sapa sira ing rabbaka. Nyuwun sapa sira ing rabbaka. Apa kowe mampu njaluk nok pangeranmu? Lana hal yastati'u rabbuka apa mampu yani apa agawe sapa pangeran sira ayyunazzila alaina. Ing yen to nurunno sapa rabbaka alaina ing atase kita. Nurunno maidatan ing rampatan. Minas sama ikang sangking langit. Allah. Jaluk ini. Kadah. Jaluk rampatan sing langsung ke langit. Jadi istilah ma'idah niku al-khiwan alladhi alaihi to'am. Meja sing wonten pakanan ini ku jine ma'idah. Wadah terus wonten pakanan ini kumpet ku jine ma'idah. Lanak mboten wonten pakanan ini mboten kenging dikatakan ma'idah. Kala nabiku jengine ha'a. Jadi Imam Raghib al-ma'idah wa tobak alladhi alaihi to'am. Nampan sekuatan pakanani. Minas sama iditurun na sangking langit. Kala nanti kalahum maring iku isimau al-hawariyun sopoh Isa Nabi Isa alaihi salam. Jarini Nabi Isa ittaku wadiyo sirakabih Allah ing Gusti Allah. Fiqdiro fil ayati ing dalam jaluk piro-piro ayat. Piro-piro tondo denger tenggene kebenerane kenabian. Ing kuntum lamun ono sira kabeh iku mukminina iku iman-iman kabeh. Percaya kabeh bi kudratillah wa bi kamalihi wa bi sihhati nubuwati Isa. Nek dhe percaya karo kenabianku gampangane ngoten. Kowe kudu wedi ning gone Gusti Allah, ora usah njaluk ngene-ngene. Kuatos kok dikeki tenan nambah ora gelem iman, nambah ngufuri, ora gelem nglakoni napa ingkang dipun perintah, nambah bahaya. Walhasil ngeten nggih. Nabi Isa alaihi salam niku kan terkenali panjenenganipun niku sayyah. Senengane lelono, mlampa mawon. Disifati teng setunggalipun kitab Nabi Isa niki mboten gadah griya. Mboten gadah dalem. Kanjeng Nabi Isa niki zuhud luar biasa, gedhinge teng donya. Sehingga melampah mboten. Lah nalikane Nabi Isa niki melampah dipun ikuti kalih tiyang sak kathah-kathahe. Sing ngikuti wonten 5000 tiyang. Wonten sing iman, wonten sing tujuan ngelek-ngelek utawi istihza. Lho bareng pas Nabi Isa niki jalan-jalan kalih diikuti tiyang sak monten kathahe dugi ora-ora. Ora-ora ning mboten wonten ane mboten wonten napa-napa ni. Akhire ketuane wong Hawariyin inggih menika Syam'un maju dumateng Nabi Isa alaihi salam jaluk ma'idah minas sama. Jaluk rampatan sangking langit. Ya Allah ya Karim. Akhirnya dijawab karo Nabi Isa alaihissalam. Ittaqullah in kuntum mu'minin. Sebagian ulama ndawuhaken. Nabi Isa jawab ittaqullah in kuntum mu'minin niki. Mergane gadah kefahaman sangking pertanyaan. Ingkang dipun sampaiaken karo Hawariyin. Nak. Wong-wong sing takok niki imane ora pati kuat. Masa takok hal yastati urabbuka? Apa pangeranmu kuasa nurun nama idamina sama? Rasa iki nak umpami sak estu tiang niki imane kuat kan mboten takok ngeten. Niku cara sebagian tiang lho nggih. Tapi nak jari sebagian ulama sing dawaken enggak wong hawari niki kekasih Nabi Isa imane kuat-kuat. Ketika nalikane takok hal yastati urabbuka berarti kudu ditakwili ai hal yaf'alu rabbuka. Apa ya Gusti Allah niku kersa nurun nama idamina sama nalikane jenengan nyuwun Nabi Isa. Nak kuasa niku kuasa. Tapi napa kersa nurun napa mbah? Napa mboten? Akhirnya dijawab karo Nabi Isa ittaqullah in kuntum mukminin. Niki jawaban niki mungkin balike yaiku nalikane mengendang dikai terus ora gelem ngiman. Gimana atau nambah malik atau orang nuruti nopo ingkang dipun anjuraken. Mulane saderenge Nabi Isa niki ndonga nyuwun ma'idatam minas sama saiki ngomong sik dawuh sik ittaqullah in kuntum mukminin. Mergane nak ana umate para nabi kok nyuwun ting setunggalipun ayat utawi mukjizat terus diparingi kok ora gelem iman. Biasane Gusti Allah taala nurunaken apa ting tinggine siksa. Kalu padha ngucap sapa hawariyun. Nuridu anak kula minha. Nuridu ngarepaken sapa ingsun soalaha ing jaluk iki maidah. Aku jaluk iki maidah krana apa min ajli anak kula minha. Sangga arai yen to mangan sapa kita minha sange iku maidah. Allah, jaluk maidah. Apa dipangan niki? Akhirnya mungkin dipun terangaken kalih Gusti Allah Subhanahu wa taala terus dikai maidah minas sama tenan. Wonten rotine, wonten iwae. Nambah wonten sing nyebutaken gandul sik keng langit ketok medun. Maidah minas sama langsung niku. Ketok dipun dahar pertama dikengen mam gak wani kabeh. Akhirnya pun terus-terus bunti walhasil terus doa kerasa mam Nabiullah Isa alaihissalam engkang ngatur. Kala nabiku jene min ajli anak kula minha. Watatuma innalan anteng taskuna tegesi anteng opo kulubuna piro-piro ati kita. Biziadatil yakini kelawan tambah yakin. Jadi wis yakin tapi ben tambah mulane kula njaluk maidah. Jadi pertama tujuan api didahar. Kaping kalih atine ben tambah tumak ninae ben tambah yakine. Wanak lama lan supaya weruh sapa kita. Artine ora kok weruh tapi ben tambah-tambah weruhe. Nazdada tegese tambah-tambah kita. Apane ilman apane weruhe weruh an ing setuhune. Lan iki aneh. Syarah ditafsirine dan subi. Mukhaffafatun utai an iku mukhaffafah diwaca ringan ai annaka lho delokan. Dadi an mukhaffafah ditafsir ai angka setuhune sira iku kudu sadaqatana. Temen-temen ngomongi jujur sinten panjenengan ing kawula fiddi'a innubuwati ing dalem ngaku-ngaku dadi nabi. Ben kita niki lo tambah ngertosi nak jenengan leres. Jenengan kan ngaku dadi nabi, kula mun percaya. Tapi ben tambah percaya niki kula nyuwun ma'idatam minas sama. Dadi njaluk rampatan king langit niki tujuane kathah, setunggal memang badhe didahar. Nomor kaping kalih atine ben tambah tenang, mergane nak roh mukjizat tambah mantep akhir tambah keyakinane. Kaping tiga ben aku tambah ngerti ini. Nak sampeyan niki jujur bener. Tinggi ini benda wakan sampeyan. Ya iku ngaku dadi nabi. Wanakuna alaiha minasyahidin. Lan supaya ono kita. Ingata seiki si maidah iku setengah. Saking piro-piro wong sing nyekseni. Ben termasuk wong sing roh tenan. Nak sandingi dadi saksi kok. Nyekseni ini gane wong sing ora melu nekani iki kejadian. Akhirnya Nabi Isa wudu. Ngangge napa pakaian, salat terus ndonga. dungane niki. Qala ngendika sapa Isa bin Maryam. Wah niki dawa nggih. Allahumma rabbana. Napa iku jengene haa Allahumma hi Allah. Rabbana hi pangeran kita. Anzil mugi nurunaken panjenengan alaina ing atase kita maidatan ing rampatan minas samai saking langit. A'atakunu lana aidan li awwalina wa akhirina sing ono apa maidah. Lana kedua kita ayyauman huzuliha ing dalam dinane temurune maidah iku idan riyo. Nu'azzimuhu kang ngagungaken kita ing id wa nusyarrifuhu lan mulyakno kita ing id rupane dadi id li awwalina rupane kedua kawitane kita. Lafal li awwalina iku badalun iku dadi badal min lana sangga lafal lana. Bi iadatil jari kelawan baleni huruf sing ngejeraken wa akhirina lan wong akhir kita mimman saking wong yakti kang bakal teko sapa man ba'dana ing dalam sause kita. Wa ayatan lam tondo denger mingka sing panjenengan ala kudratika ing atase kuwasane panjenengan wa nubuwati lan kenabian ingsun. Warzuqna lan mugi paring rezeki panjenengan ing kita. Iyaha ing iku mau. Isi mau napa iku jengene maidah. Wa anta utawi panjenengan iku khairur raziqin. Luwih baguse pira-pira isi wong sing paring rezeki. Qalallahu. Pun kene kita wa insyaallah diterangno malih jeneng malam Selasa sing badhe dugih masalah maidah. Wallahu taala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al ijtima'ana hadha ijtima'an mubaraka wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. La taj'alillahumma fina wala ma'ana wala ilayna shaqiyya wala mahruma. Allahumma inna nas'aluka ya Allah al-futuh wal-munuh wal-rusuh wa salah al-jasadi wal-ruh wa tawbatan nasuh. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyin wa hifdhal mursalin wa ilham al-malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan salihan mutaqabbala wa tawbatan nasuha wa husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-qurba ilayka ya Allah, nas'aluka ya Allah al-akhlaqal karimah wa na'udzubika ya Allah min syarril akhlaq wa syarril a'mal. Allahumma ya Allah inna nas'aluka ya Allah ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrarihi fin darain amin. Wa anhu lan saking Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku dzakara nutur sapa ar-rasul yaumal jumu'ati ing dina Jumat. Jumat jumu'ah. Fadala monggo ngendika ar-rasul fihi sa'atun. Ing dawuh fihi sa'atun. Fihi iku tetep ing dalam yaumil jumu'ah. Sa'atun utawi mongso la yuwafiquha. Kang ora nyocoki atau meranguli ing iku sa'ah. Sopo abdun sopo kawulo muslimun kang islam. Wahuwa hale utawi abd iku ka imun wong sing jumeneng yusalli hale sholat sopo abd. Yas'alu hale nyuwun sopo abd Allaha ing Gusti Allah azza wa jalla nyuwun syai'an ing suwici-wici. Illa a'tahu angin paring sopo Gusti Allah ing iku abd iyahu ing syai'an. Wa asyara lan isyarah sapa ar-rasul biyadihi kelawan astani ar-rasul yuqalliluha hali milang-milang sedidik sapa ar-rasul ing iku sa'ah. Muttafaqun alaih ay hadha muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin lan iku tetap ing dalam riwayat li muslimin kang tetap kedua imam muslim utawi dawuh wahya sa'atun khafifatun utawi sa'atul ijabah iku sa'atun mongso khafifatun kang cepet kang sedelok. Aslimana ini ringan ya, nanti ini nggih sedidik niku sedelok maksudipun ngeten nggih. Kalau winginane kula terangaken nak dinten Jumat niku gadah pinten-pinten keistimewaan. Ngantos Imam Suyuti nyebutaken khosoisil Jumat ngantos pinten 100. Terus dinazomno kalih Syekh Ismail kitab Imam Suyuti nazomane dipun asmani Dau'us Syam'ah fi khosoisil Jum'ah atau yaumil Jum'ah. Lah termasuk khosoisnya dina Jum'ah inggih punika ting dinten Jum'ah. Wonten sa'ah ingkang disebut-sebut sa'atul ijabah. Mongso ingkang sekedap menawi jenengan pas ting mongso niku nyuwun lan donga dumateng Allah, donga jenengan mustajab. Dituruti jenengan. Dikai jenengan kalih Gusti Allah Ta'ala penyuwune napa. La sa'atul ijabah sing wonten teng dinten Jumat niki kalian Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dipun isyarahaken nak niku kedik yuqalliluha wa hiya sa'atun khafifah sekedap saestu mboten suwe. Antos dipun isyarahaken ngangge astane Kanjeng Nabi isyarah nak niku qalilah. Lho niki lho. Wis lho gak diterangno pisan tepake niku jam pira mboten wonten keterangane. Tibake teng pundi mboten wonten keterangane. Mengke teng sebagian hadis kados sing badhe dugi dipun isyarahaken sa'ah niku antawisipun lungguh imam ngantos salat selesai. Wonten ingkang dawuhna meneh yaiku antarane salat asar kalian ghurubi syams. Kaule banget kadhae ngantos al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani nyebutaken 40 kaul lebih tentang masalah sa'atul ijabah. Lan memang disamaraken kali Allah Subhanahu wa taala kranten pinten-pinten hikmah Sebabe hikmah niku mboten cuman teng perkawis ingkang diterangno tok, tapi perkara sing disamarno niku kadang mboten hikmah. Jadi al-hikmatu kama takunu fil idhah takunu aidan fil ibham. Nambah kadah, perkara sing kali Gusti Allah Taala disamarno ternyata hikmah ageng. Termasuk inggih menika al-maut, mati niki lho. Kapan tiang pecah niku mboten semerap. Mangke napa binjing napa tesih 10 tahun mboten wonten sing semerap. Ana apa al-maut kok disamarno li ajil tiang niki supados tiang niki selalu siap. Siap ngadepi mati. Supados kapan mawon gambake dipundhut kali Allah Subhanahu wa taala persiapane pun mateng. Jadi upamane kok mati niki diduduhno isih 100 tahun meneh akhire lak leha-leha. Mboten ndang napa ibadah kersane ben jid wal ijtihad fil ibadah kali Allah Subhanahu wa taala hadzal maut dipun samaraken. Sami kali Lailatul Qadar disamarno kali Allah Subhanahu wa taala kersane tiyang niki terus ibadah tok arep-arep ting Lailatul Qadar. Wa hakadza ting dina Jumat wonten saatul ijabah kali Gusti Allah taala dipun samaraken. Supados tiang niku ting dinten engkang paling mulia niki kiyambake selalu nyuwun lan doa dumateng Allah Subhanahu wa taala sehingga mboten wonten wekdal walaupun sedikit engkang dipun sia-siaaken. Ora kok nambah nak dina Jumat disempat-sempat no liburan terus bal-balan niki mboten iman kalih saatul ijabah. Wah mumpung libur dina Jumat tak turu wae. Wah niki jengene mboten ngerti artine saatul ijabah. Mestine ngoten mulai malam Jumat. Ilen yaumil Jumat nampai pol akhir dina Jumat kita gunakan sebaik-baiknya. Ngatos dawuhake Sayyid Abdullah Al-Haddad, uang niku nak iso dina Jumat kudu leren kabeh saking kerjaane. Upami sing noko ya dina Jumat libur gak usah bukalah. Dianggap dina Jumat niki khusus dina ibadah. Masa tasih kirang mawon wis ping pirang-pirang dina nglumpukno donya dina Jumat tutup pisan kok iman. Insyaallah dengan tutupe nambah meto berkah. Nambah kiambake entuk saatul ijabah, entuk iktikaf awal tengene masjid ila akhirih. Niki dina Jumat menggae wong-wong sing ngertos niki regane sangat awise, ampun ngantos dipun sia-siaaken. Kala nabi ku jengene niki hadis nuduhaken meneh teng kene keutamaane dinten Jumat. Lan nuduhaken meneh na isyarah ngangge tangan pas dawuhan niki kenek. Kanjeng Nabi niki dawuh ngeten kali isyarah. Lho kali isyarah niki kenek wong Arab niku rata-rata ngoten. Nak dawuhan kali tangan niki napa isyarah. Lan ngoten niku mboten napa-napa. Kala nabi ku jengene haa. Lepun di wektale niki saatul ijabah niki sekedam bali. An Abi Burdah an Abi sangin bapake Abi Burdah radhiyallahu taala anhu. Kala ngendika sapa Abi Burdah sami tu krungu ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya gulu hal ngendika sapa isi mau ar-Rasul. Ngendikane hiya utai sa'ah iku ma perkara baina ayyajlisa. Kang ing dalam antaranya yang terlungguh al-imamu sapa imam ila antukdo tumeka yento dirambungi apa as-salatu salat. Rawahu nyeritana ing iki al-hadith sapa muslimun imam muslim. Warajahalan ngonjokna sapa ad-Daraqutni imam Daraqutni annahu ing setuhune iki dawuh ya mimbain ama baina ayyajlisal imam ila akhirihi. Iku min qawli Abi Burdata iku saking dawi Abi Burda. Wa fi hadithi Abdullah ibn Salam inda ibn Majah wa Jabir lan hadithi Jabir inda Abi Dawud wa Nasai lan Imam Nasai. Wa fi hadithi Abdullah lan iku ing dalam hadithi Abdullah annaha utawi setuhni sa'ah iku ma perkara baina sholatil asri kang ing dalam antarane sholat asar wa ghurubi syamsi lan surupi serengenge. Wa qad ikhtulifa fiha lan teman-teman kin ikhtilafi apa fiha ing dalam iki sa'ah ala aktsaro ing atase luwe akeh min arba'ina tenimbang 40 apane kaulan apane kauli ari pendapat dawuh amlaituha ingkang ngemlak ingsun ing iku arba'ina kaulan atau lewih fi syarhil Bukhari ing dalam syarah Bukhari iku ngemlak ingsun ing aksar min arba'ina kaulan ing dalam syarah Al-Bukhari. Jadi ngeten nggih. Niki salah setunggalipun kaul ingkang nyebutaken utawi ingkang nentokno tinggine sa'atul ijabah teng dinten Jumat. Kaul pertama sa'atul ijabah niki tinggine antawisipun pinarae imam ngantos salat selesai. Imam nak badhe khutbah nika lak pinarak kriyen teng mimbar. Mulai imam deleh bokonge tinggine mimbar ngantos selesai. Temriku nggone sa'atul ijabah. Tapi kok mboten kok terus niku berarti sa'atul ijabah sedaya mboten. Sa'atul ijabah sebentar. Wektale antawisipun niku. Lho ngoten. Bolane nak pas imam niki pinarak teng kene mimbar ngantos selesai salat, ampun ngantos didamel tilem. Tapi didamel apa tuh? Doa. Imam lagi linggih wis turu. Nak wonge 40 pas lak rasah kok khutbah atau Jumat, Jumane. Dereng netepi napa? Syarat. Walhasil hadhihi sa'ah niki prayoga kita kejar. Keranten kita sedaya niki punya keinginan lan punya karep nggih, mesti duwe kepinginan apa niku mesti. Mesti teng ati niki wonten perkawis sing kita suwun dumateng Allah Taala. Hala niki nak pas tepat teng sa'atul ijabah la eco. Tapi dawe para ulama, pas teng sa'atul ijabah nak wonten tiang dungo, niki dipun turuti lan dikei kekarepane kali Allah Taala, niku nak pancen mboten wonten manek, mboten wonten sinyegah teng ngene ijabah di doa. Tapi nak pun wonten sesuatu sing nyegah teng ngene ijabah di doa, doa ting wekdal niku lah mboten mustajab. Napa gangguan ting kene ijabah doa niki? Inggih menika termasuk qat'ur rahim. Qati'atur rahim mutus ting sana. Mutus ting sana niki dosa. Singgarai donga niki mboten mustajab. Termasuk meneh sing darai donga ora mustajab. Inggih menika pakanan utawi klambi utawi minuman niki mboten wonten sing halal. Donga pas sa'atul ijabah. Tapi pas Jumat nganggo baju ingkang haram. Sandale haram, kopiahe haram, gasapan kabeh sak setel. Oh ya alamat. Walaupun sa'atul ijabah lah kiambake mboten badhe diijabahi kalih Gusti Allah Taala. Dados intine pas nepak ini doa tinggini waktu ijabah niki mboten saged jamin 100% berarti dungane mesti mustajab. Kerenten ijabah di doa niki tatawakuf tinggini umurin kathirah. Kandep butuh tinggini perkawis sing kathah termasuk masalah daharan, masalah pakaian, masalah tempat, masalah hudur, masalah idharul ittirar lan sak pinunggalane. Pendapat ingkang nomor kaping kalih mestani sa'atul ijabah niku antawisipun salat asar kalian ghurubi syams. Jenengan salat asar batu azan niku terus ngantos dugi ghurubi syams niku ngene sa'atul ijabah. Lan lumrahe teng ngene wekdal niki tiyang niku padha supe. Dikira niku pun mboten utami mboten. Jumat sonten niku utami saestu. Kuat juga pendapat yang mengatakan kalau sa'atul ijabah temeriku. Walaupun nak pas bar sholat asar dinten Jum'ah ngantos surupi seringingi. Ampun ngantos tinggi sing buatan-buatan. Niki sa'atul ijabah temeriku. Kalau nabi kucingin ha'ala kaul-kaul lintune. Sakit jenengan pirsani ting kitab Fathul Bari syarah Sahihil Bukhari. Qala wa an Jabirin radhiyallahu ta'ala anhu qala ketika Sayyidina Jabir madat lewat apa as-sunnatu apa sunnah yakni sunnahi kanjeng Nabi tindak lampahi mergane kapan tembung ono as-sunnah kok diucapaken kalih setunggalipun sahabat iku berarti sunnatun Nabi berarti niki hadis marfu dados maknane madat niku ay jarul amalu biha walam tunsah. Artinya madati sunnah lewat apa sunnah maknanipun niki diamalno. Mulai zaman Kanjeng Nabi diamalno terus. Napa sunnahe yaiku anna fi kulli arba'ina setuhune iku ing dalam saben-saben 40 fasaidan mongko hale sak penduwur Jumatun utawi Jumat. Rawahu nyeritakno ing iki al hadis sabu ad-Dharqutni Imam Dharqutni bi isnadin kelawan sanad dhaifin sing abas. Mboten ngeten nggih. Masalah wong sing Jum'ahan niku kedah pinten. Niki ulama khilaf. Jadi anggotane salat Jum'ah niku paling kedik pinten niku ulama khilaf. Menurut Imam Syafi'i teng kaul jadid wong sing Jum'ahan paling kedik sekawan dosa sa imami. Sekawan dosa paling kedik. Niki maksudipun tiang sekawan dosa kedah pireng khutbah pindah. Jadi upamane anggota Jum'ahan pas 40. Khotib munggah teng mimbar khutbah kiambake pun ngorok. Setunggal kalih pun turu. Sing pireng mboten ngantos sekawan dosa berarti Jum'ahane mboten sah. Iku nak pas 40. Mereka ini sering ya. Kejadian tilem pas khutbah til Jum'ah niku sering. Mungkin pas khutbah nak dihitung teng masjid ngoten wonten nak sedoso lebih sing tilem. Luweh nak sedoso. Lah niki nak pas masjid Thalith wonge 40 kok turu 10 lak kare 30. Mulane niki mboten sah. Nomor kaping kalih jarene kaul qadim paling kedik 12. Wong sing Jum'ah paling sithik 12 niki cara kaul qadim. Wonten ingkang ngendikaaken mboten cekap pinten sekawan walhasil khilafah masalah niki wonten perbedaan pendapat antawisipun para ulama sing sering ditangletaken ngeten ting setunggalipun desa sing nembe mawon wonten masjid nggih kadang niku kadang-kadang tiange mboten ngantos 40 jadi khatib wis rawuh teng mimbar mun badhe azan kedua diitung tiange nembe 30-an lagi piye dibuyarno gak seda Jum'ahan apa pancet Jum'ahan apa ngikuti pendapat yang mengatakan Jum'ahan kalih tiang kalih welas niki pun cekap jawabanipun disebut ting pinggire i'anati talibin Sayyid Bakri Syato pernah ditangkleti masalah niki intine jawabane kenek kita ngikuti pendapat yang mengatakan Jum'an ora kudu 40 rolas utai pinten. Jadi nak upamane wonten tiang nggih teng desane mok wong rolas wong telulas ya wis ngadakno Jum'an ngikuti pendapat Imam Syafi'i sing qadim atau ngikuti pendapat Imam Muzani yaiku salah setunggalipun murid Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Timbang kok ora diadakno Jum'an mboten salat terus terus nopo. Mulane masalah niki penting ngantos sidang letakkan kali As-Said Bakri Syato jawabane kados mekaten. Jadi ora kudu napa 40. Qala madati sunnatu anna fi kulli arba'ina fasaidan Jum'ah. Tapi nggih kedah tiang sing Jum'ah niki nak cara mazhab Syafi'i kudu mustautin sedaya. Nak mboten mustautin artinipun memang omah-omahe di mriku nggih menetapi di mriku pun mboten badhe pindah-pindah tapi nak sing Jum'an wong 40 niki mboten mustautin sedaya atau sing 30 penduduk asli sing 10 niki pendatang tujuane kapan-kapan nggih wangsul malih lan anggotane pas niku niki Jum'ane mboten sah kaya ngeten upami lari pondok ngeten kan tebih-tebih sedaya. Tiba-tiba nak pondok ngadakan Jum'an dewi. Niki mboten sah. Jadi kudu mustautin. Lah terus saat niki nak mboten sakit ndamel Jum'an ke mbak. Terus bocah-bocah pondok niki apa ya wajib Jum'an apa mboten. Nak masalah wajib Jum'an ini wajib. Tapi bareng-bareng kali penduduk meriki. Ampun ndamel ke mbak. Begitu juga teng sekolahan-sekolahan yang mengadakan Jum'an. Yang sementara siswane kondindi campur aduk mboten tiang mriku niki Jum'ane mboten sah. Nak mboten wonten tiang sing asli mriku penduduk mriku sing wonten sekawan dosa. Nak sedaya keng luar lah apa dek ngadakan Jumat Masjid Al-Falah tese oblong-oblong ngoten. Niku nak masalah napa Jumat. Kala napa iku jenenge madhati sunnatu anna fi kulli arba'ina fasaidan Jum'atan nggih isime anna fi kulli arba'ina fasaidan Jum'atan. Kala an Samurah bin Jundub radhiyallahu taala anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam iku kana ono Kanjeng Nabi iku yastaghfiru iku nyuwunaken ngapura Kanjeng Nabi lil mukminina maring pira-pira wong mukmin lanang wal mukminati lan pira-pira wadon sing mukmin kula Jumatin ing dalam saben-saben salat Jumat atawa napa ing dalam saben-saben Jumat yakni napa pas khutbah rawahul bazar bi isnadin kelawan sanad layinen ingkang semanane ingkang lemes maksudipun nggih sing dhaif niku. Jadi artosipun ngeten. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam nalikane khutbah niki ndongakno teng awake kiambak ugi teng kene wong-wong mukmin lan mukminah. Teng kene khutbatil Jumat kedah wonten doa. Doa niki termasuk rukune khutbah. Khutbah mboten wonten dongane mboten sah. Lah khutbah niki kedah disukani doa, dongane teng sinten? Tenggine al-mu'minin al-mu'minat. Tenggine tiang sing hadir tenggine niku Jum'an. Kali sing buatan hadir di tunga Allah sedoyo. Kala Anjabir ibn Samurata anan nabiya sallallahu alaihi wasallam. Iku kano ono Kanjeng Nabi. Fil khutbati ing dalam khutbah iku yakro umaus sapa Kanjeng Nabi. Ayatin ing piro-piro ayat minal Qur'an ikang sanging Qur'an. Yudhakiru haling-hiling no Kanjeng Nabi yani nuturi annasa ing manusa. Rawahu nyeritana ing ikilah hadis sapa Abu Dawud sapa Imam Abu Dawud wa asluhu utai asale iki al hadis iku fi muslimin iku ing dalam sahih Muslim. Jadi maca ayat Quran ting salah setunggalipun khutbah kali ya termasuk rukun sami kalian napa doa. Neko rukune khutbah dipun rumusaken dipun kembalaken kali sebagian ulama tingini dawuh hasil sabron waro'an adaban dawim saharon tajidil amala. Hasil berarti hak hamdalah. Sabron sat berarti salawat. Hasil sabron waro'an wawu berarti wasiat. Adaban ayat minal Quran. Dawim dal berarti doa. Niki rukune khutbah. Dipun nazomakan kali sebagian ulama. Hasil sabron waro'an adaban. Dawim saharon tajidil amala. Di samping niki ngerumus noteng rukune khutbah. Ugi maknane sangat cai. Hasil sabron tiang dikengen nopo sah. Sabar. Sabar ngule ilmu. Sabar gak mulih. Sabar sangsoro. Sabar pinten-pinten tahun, hasil sabron sabar ngelakoni taat, sabar ninggal maksiat, sabar ngempet gak kawin ila akhirih. Kedai ngoten hasil sabron waro'an kedah wirah, wirai gak gelem syubhat, gak gelem duit macam-macam sing isih campur aduk ila akhirih. Adaban kedah duwe adab tata krama ma Allah, ma Rasul, ma al masyayikh, ma al ulama, ma an nas. Hasil waro'an adaban dawim saharan kengen mulai dalu. Iki kuncine, kuncine futuh teng mulai dalu, kuncine wilayah teng mulai dalu. Nak turu ae bengi aja ngarep-ngarep futuh minallah subhanahu wa taala. Keranten pembagian jawaiz, pembagian hadiah niku wontene teng ngene bengi khususipun ats-tsulutsul akhir. Dadi nek ana santri kok turu nggih mboten kefutah-kefutuh, kefutuh sarongi. Dan ini buatan kefutuh hati, hati ini akhirnya. Mulanya syarat pertama, kudu dawim saharan tajidil amala. Kala nabai kucingin ha'a. Jadi hadis ini nuduhakan. Nak Kanjeng Nabi SAW ting khutbah maus ayat minal Quran. Maus ayat minal Quran sekiranya seayat ingkang mufhimah. Nak maus kalimah yang buatan mufhimah, yang buatan cekap. An Tariq ibn Shihab anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala ngendika Ar-Rasul Al-Jum'atu utawi salat Jum'ah iku hakun iku hak wajibun sing wajib fi jama'atin. Illa arba'atan angin wong papat. Mamlukun utawi arba'ah iku mamlukun, budak sing dimiliki. Wa mra'atun lan wong wadon wa sabiyun lan bocah cilik wa maridun lan wong sing lara. Rawahu nyeritana ing iki al-hadis sapa Abu Dawud wa qala lan ngendika Abu Dawud lam yasma' ora krungu. Sapa tarikun sapa tarik minan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa akhrajahu lan riwayatna ing iki al-hadis sapa al-Hakim sapa Hakim min riwayati tarikin sing riwayat tarik al-madhkuri kang tentutur an Abi Musa saking Abi Musa. Ngeten nggih. Dados Jum'an niku fardhu ain. Tiap tiang kudu Jum'an. Lah ingkang kewajiban Jum'an secara ain niki sinten? Tiang ingkang netepi syarat yaiku wong lanang sing hurun. Hur lanang mustautin atau mugim ila akhir syurut. Mulane wong sing ora hur yaiku budak niki mboten wajib Jum'an. Keranten apa? Keranten sibuk ketungkul kalih penggawean. Akhiripun dikei rukhsah kiambake mboten wajib Jum'an. Niku budak lho nggih. Lah nek wong merdeka sibuk kaya napa nggih kudu Jum'an. Kuntang ngomong wah aku sibuk kaya muhabbet ta. Saiki ora Jum'an. Oh nggih mboten. Mboten wonten nyang-nyangan nak masalah hur niki. Kaping kalih tiang estri mboten wajib. Mergane wong wedok niku ketungkul, masyhul, sibuk kalih urusan rumah tangga, kalih penggawean sing wonten teng griya, sibuk ngopeni anake. Lan maneh tiang estri niku nak Jum'an berarti medal dipun kuwatosaken sing mboten-mboten. Wong wedok niku sing paling apik sing tengok-tengok teng kene omah. Sering kula sampai no dawe Sayyidah Fatimah nalikane takoki Sayyidina Ali apa sing paling apik tumrape wong wedok. Jawabane ya iku sekirane gak roh wong lanang gak roh teng kiambake. Lah teng pundi manggene? Teng omah nak kepengin gak didelok wong-wong. Lah nak metah metu kula didelok karo wong-wong berarti kurang sae. Mulane didhawuhna teng setunggalipun hadis paling api-api solate wong wedok niku teng omahe. Upami jenengan tanglet wong wedok iku sing apik nak salat teng omah apa nak masjid? Jawabane teng griya. Teng ngene kamar sing paling lebet sing paling sae. Jadi semakin mboten ketok niki semakin sae. Lah nak riyadin niku piye sing apik? Setengok-tengok teng omah. Salat karo sapa? Karo wong wedok dhewe tok kalih anake kalih sinten? Wong salat Id niku mboten kudu khutbah. Lah opo kok metu bere ngaduh-aduh ngebegi masjid. Dadi tengok-tengok teng omah, salat teng omah niki pun cekap. Lah nek kepengin salat teng masjid monggo-monggo mawon tapi nak netepi syarat ingkang pun dipun terangaken kalih para fuqaha. Termasuk syarate medal keng griya mboten ngetinggalaken pepaese. Mboten ngangge minyak wangi mboten nimbulaken fitnah. Lah saiki nak metu biasane nambah leren macak kriyen lah terus ketemu pirang perkara pundi syarat sing kaya ngeten iki. Ngeten iki teng kitab-kitab fikih sambel gadak tak bire mboten cuma setunggal kali. Nambah-nambah teng kene kitab setunggal naminipun napa masalah masjid buhyatun nasyid fi ahkamil masajid. Nambah wonten ibarat ingkang saestu medeni teng mriku mungkin jenengan persane iki mbak. Walhasil paling afdol tiang estri niku sing paling tertutup niku sing paling sae. Kalau wa mra'atun wa sabiyun cah cilik nggih ngoten, mboten wajib Jum'an. Nambah-nambah nak cara Imam Kofal ngelebokno bocah cilik teng masjid, cah cilik sing dereng tamyiz niki hukumipun haram. Mergane mboten saged njaga teng kemuliaane masjid. Niki dawuh Imam Kofal. Lah teng kene kitab Umdatil Mufti wal Mustafti wonten keterangan ngeten. Niki cubi saged njenengan damel bahan pemikiran utawi angen-angen. Teng Umdatil Mufti wal Mustafti dipun sebutaken kataman Quran ngadakan kataman Quran teng masjid niki kenek. Nggih. Lah terus saiki nak pas kataman terus ngendum-ngendum sedekah. Nampe akhire kurang hormati teng masjid, campur bocah cilik niki oyok-oyokan jajan lan sak pinunggalane niku hukumipun haram teng kene Umdatil Mufti wal Mustafti. Gak kene. Sedekah ya apik jane, tapi terus ndadekno ora karu-karuan niki hukume nambah mboten sias dadi sae, dadi hukumipun haram. Pada garu wonten tiang duwe tujuan apa ngaji nak masjid maulidan atau apa, tapi barang melebu teng masjid ruah mimawan ora garu kuaran atau lanang wedok dipun campur atau wateng masjid kali rokokan niki lesek nak koyok ngeten niki mamnu orang sedo apik nambah dadi untuk keelekan. Jenengan nak mboten percados persani teng kitab Umdatil Mufti wal Mustafti dua juz nerangaken masalah fatwa, yakni masalah-masalah fikihiyah enggang hubungan kalih pinten-pinten masalah utai amalan baik keseharian kita utawi lintune. Niki kitab saestu sangat sae lan sangat penting keranten nyinggung pinten-pinten masalah sing sering kita niki meranguli. Kados masalah terbangan teng masjid teng mriku dipun sebut tiyang kathah sing tanglet terbangan teng masjid hukume piye. Musola iki padha karo masjid apa mboten, tentune mboten sami. Jenengan tingali kiambak ting kitab Umdatil Mufti wal Mustafti keranten iki mboten wektale ngaji terbangan. Mamlukun wa mar'atun wa sabiyun wa maridun lan wong sing lara. Wong marid nggih mboten wajib Jum'an wong marid. Mboten wajib. Jadi umpami kiambak sakit sekirane sakite niki mboten dadosaken khusyuk niki kiambak ma'dzur mboten wajib napa Jum'an. Rawahu lah sakniki pamane tanglet jenengan. Tiang-tiang sing ora wajib Jum'an niki. Terus meksa dugi teng ngene masjid kaya wong wedok terus melu Jum'an. Kaya budak nderek Jum'an. Apa kira-kira ya isih wajib salat zuhur malih napa mboten? Jawabanipun mboten. Dadi upamane nek melu Jum'an, Jum'ane niki mpun gugurakan ting kewajiban. Wallahu ta'ala a'lam. Ya Rabbana atarofna bi annana qatarofna wa annana asrofna ala ladha asrofna fatub alayna tawba tawsilu kulla hawba واستر لنا العورات وآمين الروعات واغفر لوالدينا ربي ومودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحمد وآله وصحبه عداد ضش صحبه والحمد للإله في البدء والتناهي. الفاتحة.